taqtadi, ini mengharuskan bahwasanya idhofah lafziyah seperti idhofah ma'nawiyah dalam hal jaroyani takdir bil harf, berlangsungnya penakdiran makna huruf. Walaysa kadzalik, padahal tidaklah demikian. Beliau dalam matan disebutkan atau menyebutkan al-idhofah nawa'an lafziyah wa ma'nawiyah, dan di situ tidak dibedakan. Walaysa kadzalik, padahal tidaklah demikian. Wa innama huwa fil idhofah al-ma'nawiyah, tidak lain berlangsungnya penakdiran makna huruf itu hanya pada idhofah ma'nawiyah. Khasah, secara khusus. Istimaful mutlaq, khusu khasatan. Kama qalahu Abu Hayyan, sebagaimana dikatakan oleh Abu Hayyan dalam syarah at-tashil. Wa ghairuhu qal, adapun selain Abu Hayyan berkata, wa dhahaba ba'duhum illa anna al-idhofah al-lafziyah tuqaddar bi ma'na lam li dhuhuriha fi nahwi fa'alun lima yurid wa musaddiqan lima ma'ahum. Selain mereka ataupun sebagian mereka ahli nahwu berpendapat bahwasanya idhofah lafziyah pun ditakdirkan padanya makna lam sebagaimana ditakdirkan pada idhofah apa? Ma'nawiyah huruf. Kenapa ditakdirkan pada idhofah lafziyah makna lam, khusus ya makna lam? Li dhuhuriha, karena muncul lam. Ya, karena terkadang muncul lamnya, seperti dalam contoh fa'alun lima yurid. Fa'alun ma yurid, kan fa'alu ma yurid, di sini dimunculkan lamnya. Fa'alun lima yurid. Dan kita tahu bahwasanya idhofah lafziyah adalah idhofahnya apa? Sifat. Sifat seperti isim fa'il, di antara isim mubalaghah, isim maf'ul, sifat musyabah kepada ma'mulnya. Dan di sini idhofahkan fa'al kepada ma'mulnya, ma yurid. Hanya saja dimunculkan di sini lamnya. Fa'alun lima yurid, maha berbuat apa saja yang dikehendaki. Maknanya maful dari fa'al. Musaddiqul lima ma'ahum, juga muncul dalam contoh musaddiqul lima. Musaddiq adalah apa? Fa'il, didofakan kepada ma'mulnya. Musaddiqul lima ma'ahum, tapi di sini dimunculkan lamnya. Musaddiqul lima ma'ahum, artinya membenarkan ma ma'ahum, apa yang ada pada mereka. Muncul gitu loh. Bukan musaddiqo ma, tapi disebutkan di sini lamnya. Dengan dimunculkan berarti ada gitu. Makna huruf pada idhofah ma'nawiyah, pada idhofah lafziyah juga. Ini buktinya muncul kadang. Fa'alun lima yurid, musaddiqon lima ma'ahum. Ya. Sebagaimana hulamun li zaidin. Warudda bi'adami tiradiyah idla yasughu fi sifati al-musyabbahah. Tapi ini dibantah. Ini dibantah. Dengan bahwasanya yang seperti ini tidak muttarid, tidak umum, tidak menyebar kayak seperti ini. Kenapa idla yasughu fi sifat al-musyabbahah? Karena ternyata tidak bisa diterapkan pada sifat musyabbahah. Pada isim fa'il bisa. Iya. Mungkin pada isim maf'ul juga, tapi pada sifat musyabbahah bisa enggak? Di situ dicontohkan, disebutkan lamnya, enggak bisa. Ya. Hasanul wajhi, hasanul lil wajhi, enggak bisa. Wa naqala Asy-Syathibi al-qawla bi taqdir fiha an Ibn Jinni. Asy-Syathibi menukilkan al-qaul, pendapat yang mengatakan adanya penakdiran makna lam pada apa? Idhofah lafziyah. Beliau menukilkannya dari Ibn Jinni. Jadi Asy-Syathibi menukilkan ucapan dengan penakdiran makna huruf tadi, ya, yaitu huruf apa, lam, dari Ibn Jinni. Wa qala Asy-Syalubin, kata Asy-Syalubin, innahu labudda minhu wa anna zahira kalamin nuhati mutaawwal lakin alladhi janaha ilayhi al-fakhi wa qtadahu kalamu Ibn Hisham fi matn al-Qatr huwa ma qalahu Abu Hayyan. Kata Asy-Syalubin, innahu labudda minhu, mesti ditakdirkan pada idhofah yang apa, lafziyah, huruf, makna huruf. Dan bahwasanya yang zahir, yang tampak dari kalamnya ahli nahu itu ditakwil. Yang mereka menafikan adanya idhofah ataupun adanya makna huruf jar pada idhofah lafziyah itu ditakwil. Lakin alladhi janah, hanya saja pendapat yang dicondongi oleh al-faqih dan juga yang di iqtabahu, yang di